Eh, cobain deh spray cologne kesayangan gue. Wanginya mood booster dan gue banget. Mana-mana? Nih. Oh, Fresa Natural Beauty 21. Gue juga pakai yang varian Yellow in Look. By the way, tahu gak sih? Kalau sekarang ada body washnya juga loh. Varian Love Yourself dan Yellow in Look. Hah? Seriously? Iya. Busa body washnya melimpah dan ada vitamin E-nya juga. Lembut di kulit. Terus, wanginya match sama kolonnya. Jadi lebih long lasting deh. Iya ya, kalau wanginya beda, bikin gengges dan gak awet. Eh, kok lo baru kasih tau gue sih? Yang bener aja, rugi dong. Gue kan FOMO kalau soal fresh and natural. Sorry, check out sekarang, Gi. OMG, ternyata desain baru juga ya? Iya. So cutie. Mau koleksi semua new series ini, Iya dong, wajib koleksi semua new seriesnya. Jangan sampai kehabisan. Okay. Jadi gak sabar mau buka paket gue. Fresh and Natural Special Edition Beauty 21. Be fresh, spread more love.